نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan membaca kitab Al-Mu'id ala kitab Al-Tahid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Ibn Al-Saymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, di absen dulu Sofwan. Mana? Ada Toha? Ada juga. Baik. Siapa Hamdani? Ada. Jadi ada. Baik. Jalal? Mana? Enggak ada. Dan Habib? Baik. Rian ada? Nah. Baik. Kita lanjut. Fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama, qala rahimahullah ta'ala tafsiru qawlihi innaka la tahdi man ahbabta al-ayah. Di dalam bab ini ada beberapa persoalan. Yang pertama adalah tafsir firman Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ai maksudnya adalah man ahbabta hidayatahu. Ini orang yang engkau cintai, orang yang engkau inginkan untuk diberikan hidayah. Sebagaimana yang sudah lewat wasabaqa tafsiruha, dan sudah lewat tafsirnya tentang maksud daripada ayat ini. Iya. Ini di mana di sini dengan niat hadfu maf'ul bihi, dengan diniatkan dibuang maf'ul bihnya. Ada sesuatu yang maqdur, sesuatu yang ditakdirkan di situ. Dari kata man ahbabta. Nah, wa bayyana anna Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana la yastati ayahdi ahadan wa huwa hayyun fa kayfa yastati ayahdi ahadan wa huwa mayyit. Sekarang yang menjadi pembahasan kita atau pola pikir kita, kata Syekh, wa bayyana, dan kami jelaskan juga bahwa Rasul sallallahu apabila beliau tidak sanggup untuk memberikan hidayah kepada seseorang dalam keadaan beliau adalah orang yang hidup. Rasul orang yang hidup. Ya. Tidak sanggup untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Fa kaifa yastati ayahdi ahadan wa huwa mayit? Bagaimana mungkin orang yang mati bisa memberikan hidayah kepada seseorang? Nah, ini maksudnya ketika diseru, dipanggil nama orang yang sudah mati, ya. Apakah dari seorang wali, dari aulia, ataupun seorang yang soleh, dari solehin, dan sebagainya. Nabi SAW saja yang masih hidup tidak sanggup untuk memberikan hidayah, tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Jadi hidayah taufiq, bagaimana lagi dengan orang yang sudah mati? Wa annahu kama qala Allah ta'ala fi haqqihi, dan bahwasanya ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hidayah ini adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surah Jin ayat 21 Allah mengatakan qul, katakan wahai nabi, inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Qul, katakan wahai nabi, inni la amlik, sungguh aku tidak sanggup, tidak memiliki kekuasaan lakum, untuk kalian, dharran wala rasyad, aku tidak akan sanggup, tidak bisa memberikan mudarat maupun petunjuk. Demikian. Maka ini menunjukkan bahwasanya hidayat taufik min haqqi tabaraka wa ta'ala. Ya. Merupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Asaniyah yang kedua, tafsiru qawlihi ma kana lin nabi. Al-ayah. Yang kedua adalah tafsir tentang firman Allah Ta'ala yang mengatakan ma kana lin nabi. Tidak sepantasnya bagi nabi untuk memintakan ampun kepada kaum musyrikin. Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memberikan apa? Memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Kata Syekh, wa qasadaqa tafsiruha wa bayanu tahrimi istighfaril muslimin lil musyrikin. Sudah lewat tafsirnya dan penjelasan bagaimana haramnya memintakan ampunan bagi kaum muslim, memintakan ampunan oleh kaum muslimin bagi musyrikin. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka ini adalah uli kurba, kerabat, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, orang-orang yang dicintai dan sebagainya. Nah, wal khatar min qawli ba'din nas, dan yang bahayanya adalah ucapan sebagian manusia, sebagian orang mengatakan li ba'di su'amail kufur, ketika mereka mengucapkan tentang zu'amail kufur, para tokohnya orang-orang kafir, idza mata, apabila salah satu dari mereka mati ataupun ketika para tokoh orang kafir ini mati, dikatakan almarhum. Almarhum, ya, digelari dengan almarhum. Maknanya almarhum adalah yang dirahmati. Kan begitu, ya. Maka kata Syekh, fa innahu haram. Maka ini haram, mutlak haram. Kalau ditujukan kepada zu'ama al-kufur, kalau ditujukan kepada para tokoh orang-orang kafir, para tokoh yang kafir, fa innahu haram, maka ini adalah haram. Kenapa? Li'anna hadha mudadatun lillah subhanahu wa ta'ala. Karena yang demikian bertentangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak dibenarkan untuk kita menggelari mereka dengan almarhum. Tidak pantas. Kalau dia mati alal kufur, orang yang mati alal kufur tidak sepantasnya untuk digelari dengan almarhum. Nah, berbeda dengan kaum muslimin. Kalau yang meninggal, yang mati adalah muslimin, maka kita masih dibenarkan dengan mengucapkan almarhum. Sebagai apa? Tafa'ulan atau roja'an wa du'aan, sebagai doa bagi dia. Semoga Allah merahmatinya. Almarhum yang dimaksud adalah apa? Bentuk doa. Semoga dirahmati. Bukan merupakan isbat. Ya, bukan merupakan apa? Isbat, penetapan terhadap orang yang mati tersebut, tetapi sebagai doa. Dan demikian diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin di dalam fatwa beliau. Kalau kepada muslimin, maka boleh kita menyebut mereka dengan almarhum. Nah, boleh. Baik. Selama itu adalah doa, harapan. Ya. Tetapi isbat tidak. Demikian. Wa kadzalika yahrumu izharul jazaa' wal hazan. Demikian juga diharamkan untuk kita menampakkan kesedihan dan kehilangannya, rasa kehilangan kita ala mautihim, atas kematian mereka, kematian para tokoh kufur. Apakah bil ihdad atau ghairihi, apakah dengan ihdad menunjukkan bela sungkawa kita, berkabungnya kita, ataupun yang lainnya. Kenapa? Li'annal mu'minin yafrahuna bimautihim. Karena kaum mu'minin justru seharusnya mereka berbahagia, bergembira dengan kematian orang-orang kafir. Iya. Dengan tokoh-tokoh kafir. Harusnya kita apa? Berbahagia, bergembira. Kenapa? Arifna minhum. Iya. Kita istirahat dari kejelekan mereka. Iya. Kita istirahat dari kejelekan mereka. Balau kana indahumul kudrah wal quwah. Kenapa? Kalau seandainya mereka memiliki kekuatan, ya, kalau seandainya mereka memiliki kekuatan, kemampuan, laqataluhum hatta yakuna ad-din kulluhu lillah. Ya. Tentunya mereka akan memerangi tokoh-tokoh kafir ini, tokoh-tokoh kufur ini, hingga menjadikan agama ini hanya bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslimin atau seorang muslim atau seorang mukmin. Nah, atau dilakukan oleh kaum muslimin, kaum mukminin ketika mendengar kematian apa? Kematian tokoh mereka. Ketika mendengar kematian tokoh mereka, maka justru kita berbahagia. Kita mengucapkan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena kita terbebas dari gangguannya. Apalagi terkenal dengan penentangannya terhadap muslimin. Permusuhannya terhadap muslimin, ya. Penentangannya terhadap Islam. Maka kita berbahagia dengan kematian mereka, bukan menunjukkan bela sungkawa ataupun menunjukkan rasa duka kepada mereka. Nah, asalisa yang ketiga, wahyal masalatul kabirah, yaitu masalah yang sangat besar. Tafsiru qawlihi kul la ilaha illallah bi khilaf ma alaihi ma yadda'i ilm, yaitu tentang tafsiran kul la ilaha illallah, yang tafsiran ini berbeda dengan apa yang disangkakan atau diakui, diaku-akukan oleh sebagian orang yang menganggap dirinya berilmu. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wahyal mas'alatul kabirah, yaitu masalah yang besar ini, ay al-kabirah min hadal bab, yang dimaksud masalah yang besar di sini adalah masalah yang besar dalam bab ini, dalam bab ini. Wa qawluhu ay qawlin Nabi SAW, dan yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW li'ammihi, kepada pamannya, kul la ilaha illallah, wa ammuhu arafal ma'na annahu tabarru min kulli ilahin siwallah. Dan di sini pamannya tahu makna la ilaha illallah. Nah, bahwa makna la ilaha illallah adalah berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Walihada aba ayyakulaha. Oleh karenanya pamannya ini enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Li'annahu ya'rifu ma'naha. Karena dia tahu maknanya. Wa muqtadhaha wa malzumatiha. Karena pamannya tahu konsekuensinya, apa yang menjadi keharusan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini di sini menunjukkan ini adalah masalah yang besar. Baik. Qawlu bi khilaf ma alaihi ma yad'i ilma, berbeda dengan apa yang dianggap atau diakui oleh sebagian orang yang mengaku dirinya berilmu. Kenapa? Ka'annahu yushiru ila tafsiril mutakallimi. Kata Syekh Ibn Sayyim rahimahullah ta'ala, di sini Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala seakan-akan mengisyaratkan kepada tafsir mutakallimin. Tafsirnya mutakallimin. Apa tafsiran mutakallimin? Li makna la ilaha illallah. Tafsiran mutakallimin terhadap makna la ilaha illallah. Haitsu yaqulun, di mana mereka al-mutakallimun mengatakan innal ilah wal qadir ala al-ikhtira'. Bahwasanya yang dinamakan dengan al-ilah, yang dinamakan dengan Tuhan, adalah yang mampu untuk mencipta. Ini kata mereka, al-qadir ala al-ikhtira', yang mampu untuk mencipta. Wa innahu la qadira ala al-ikhtira' wal ijad wal ida' wal ibda' ila Allah. Dan mereka menganggap bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menciptakan, untuk mewujudkan, untuk mengadakan sesuatu yang baru ilallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada tafsirun batil. Maka ini adalah tafsiran yang batil. Kenapa ini tafsiran batil? Nah, kalau misalkan, bukankah memang diantara persyaratan ilah adalah mampu untuk menciptakan? Kenapa ini tafsiran batil? Kata Syekh Utsaimin, na'am. Huwa haqqun. Betul, ini hak La qadir ala al-ikhtira' illallah. Bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menciptakan sesuatu kecuali Allah tabarak wa ta'ala. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Tidak ada yang mampu menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang mampu menciptakan seisinya, tidak ada yang mampu untuk menciptakan malaikat dan sebagainya. Seluruhnya. Tidak ada yang mampu kecuali apa? Allah tabarak wa ta'ala. Tetapi bukan ini yang dimaukan. Ya. Maka kata Syekh, "Na'am, iya betul." Wa haqqun, bahwa itu benar. La qadira 'ala al-ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Lakin laisa hada makna la ilaha illallah. Tetapi bukan ini makna dari la ilaha illallah. Ya. Bukan ini. Walakinal makna, akan tetapi makna la ma'budu haqqun illallah. Bahwasanya tidak ada yang disembah yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Li'annana law qulna. Kalau seandainya kita, karena kalau seandainya kita mengatakan inna ma'na la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah adalah la qadir 'ala al-ikhtira' illallah, tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Saral musyrikuna alladziina qatalahumur rasul sallam wastabaha nisa'ahum wa dhurriyyatahum wa amwalahum al-muslimin. Maka jadilah kaum musyrikin yang mana mereka telah diperangi oleh Rasulullah SAW. Iya. Baik. Dan dibiarkan perempuan mereka dan harta mereka, keturunan mereka, harta mereka untuk kaum muslimin. Fadhahir min kalamihi rahimahullah ta'ala annahu arada ahlal kalam. Maka yang zahir dari ucapan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul rahimahullah ta'ala di sini adalah, yang beliau inginkan di sini adalah penafsiran daripada ahlul kalam alladzina yufassiruna la ilaha illallah bitauhidir rububiyah, di mana ahlul kalam mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah saja. Nah, tentunya kalau seandainya yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu hanyalah tauhid rububiyah, kaum musyrikin mereka tidak akan diperangi. Ya, kaum musyrikin tidak akan diperangi. Kenapa? Karena mereka mengakui. Ya. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sayaqulunallah. Kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu apa? Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kalau ditanyakan kepada mereka, pasti mereka akan menjawab itu. Mengakui bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang ini dan itu. Semuanya, maka mereka akan menjawab Allah. Tetapi apa? Tetap mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Walaupun mereka mengakui apa? Kerububihan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika alladziina ya'buduuna ar-rasuul wal auliya. Maka demikian juga dengan orang-orang yang beribadah kepada Rasul dan para wali. Wa yaquluna nahnu naqulu la ilaha illallah. Karena mereka juga mengatakan kami mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, atau mereka mengaku bahwa dirinya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi apa? Tetapi mereka tetap beribadah kepada Rasul dan para wali. Maka ini menunjukkan apa? Batal gugur dari ucapan la ilaha illallah. Ya. Nah, demikian. Jadi, karena kalimat la ilaha illallah memiliki apa? Memiliki persyaratan. Nah, demikian. Sehingga ucapan daripada Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di sini menunjukkan apa? Menunjukkan seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada tafsiran mutakallimin, yang dimana tafsiran mutakallimin mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan la qadira alal ikhtira' illallah, tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Sekilas maknanya benar. Artinya apa? Dari sisi makna betul. Bahwa tidak ada yang mampu kecuali Allah tabarak wa ta'ala. Tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Ya. Sehingga apa? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tetapi bukan itu yang diinginkan. Ya. Tetapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah apa? Tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada yang diibadahi yang hak kecuali Allah. Artinya yang lain, sesembahan yang lain adalah batil. Nah, Rabi'ah yang keempat, Ana Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna murad an-nabi sallallahu alaihi. Bahwasanya Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya, mereka mengerti maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala li rajul, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Nah, mereka tahu maksud dan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan seseorang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqabbah Allah man Abu Jahlin a'lam minhu bi aslil Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan orang yang semisal Abu Jahal, yang lebih, yang dia lebih tahu, lebih mengerti tentang prinsip Islam, dasar Islami. Nah, yang mengerti, mengetahui makna daripada la ilaha illallah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Abu Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna murad an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli la ilaha illallah. Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya, mereka tahu maksud Nabi SAW di dalam ucapan la ilaha illallah. Walida saru wa qalu lahu. Oleh karenanya mereka mengatakan kepada Abu Talib, segera mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati abi Abdul Muttalib, apakah kamu benci kepada ajarannya Abdul Muttalib, agamanya Abdul Muttalib? Nah, wa huwa aidan aba ayakhulaha, dan Abu Talib juga tidak mau untuk mengucapkannya. Kenapa? Li annahu ya'rif murada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimah, karena Abu Talib juga tahu maksud dari ucapan Nabi sallallahu dengan kalimat ini. Qala ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam surah Saffat ayat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka tidak mau, mereka enggan, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syai'in majnun, bahkan mereka mengatakan, apakah kita meninggalkan sesembahan kita hanya untuk ucapan orang yang gila ini, seorang penyair yang gila ini, kata mereka. Nah, maka di sini ada beberapa faedah, banyak faedah bahkan dari ayat ini, di mana diantaranya pertama, faedah yang paling utama adalah bahwa sesungguhnya mereka mengerti maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Pertama, mereka mengerti, mengetahui maksudnya. Yang kedua, mereka juga menyakiti Rasulullah SAW tidak hanya dalam bentuk fisik, bahkan dalam bentuk ucapan. Ya, yeah, dengan gelar-gelar yang ditunjuk, apa, diberikan kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW dikatakan syair, majnun, orang gila, ya, yeah, penyair dan sebagainya. Yang kalimat ini tujuannya apa? Untuk menolak. Berarti dari sini menolak itu bisa dengan ucapan dan bisa dengan perbuatan. Ya, yeah. Seseorang itu ketika menolak itu bisa dalam dua bentuk. Bisa dalam bentuk dia berbuat, bisa dalam bentuk dia berucap. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika menafsirkan al-kibr, kesombongan, ya, yeah, kata Rasulullah SAW apa? La yadkhul jannata, dalam riwayat Muslim, ya, yeah, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah dari kibr, kesombongan. Ya, yeah. Baik. Nah, walaupun sebesar biji gandum, ya, yeah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau tidak salah dalam Syarh Riyadhus Shalihin, yang dimaksud dengan zarrah ini bukan atom. Bukan atom. Atom itu molekul terkecil, ya, dalam zat yang ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berbicara dengan lisan yang difahami oleh kaumnya. Yang kaumnya di saat itu tidak mengenal atom. Atom itu apa? Iya kan? Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat dengan lafaz darra ini banyak. Yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apa? Dengan bangsa Arab ketika itu yang tidak mengenal unsur atom. Iya kan? Baik. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, hendaknya kembalikan bahasa itu dikembalikan pada bahasa di saat orang itu, di masa orang tersebut. Tidak memakai bahasa dengan bahasa yang tidak dikenal. Iya. Sehingga seperti misalkan ada orang yang menafsirkan Dajjal dengan apa? Dengan alat-alat berat di masa sekarang. Syahadah, apa ini? Iya. Tidak dikenal di masa dahulu, di zaman dahulu tidak dikenal eskavator, tidak dikenal apa? Alat-alat berat yang lainnya, tidak dikenal. Iya. Yang belum pernah terbayangkan oleh mereka di saat itu. Sehingga tidak benar ketika menafsirkan ayat ataupun hadis dengan sesuatu yang terjadi pada masa sekarang, dengan terjadi dengan sesuatu yang ada pada zaman sekarang, yang hanya dikenal di masa sekarang. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW apa? Tentunya mengajak bicara dengan orang yang memahami di saat itu. Ya, baik, demikian. Sehingga demikian juga ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji gandum dari apa? Kesombongan. Okay? Maka Rasulullah SAW menafsirkan dengan al-kibr itu dengan apa? Wal-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Namanya kibr itu adalah batarul haq, menolak al-haq wa ghumtun nas. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Huda wa Nur, riwayat ini memiliki dua lafad, ghumtun nas dengan ta ya, atau wa ghumtun nas dengan sad, begitu, dengan dua lafad yang maknanya sama-sama, yaitu apa? Merendahkan, tahqirun nas, merendahkan orang lain. Berarti apa? Kesombongan itu bisa dalam bentuk dua bentuk. Bisa dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk apa? Perbuatan. Iya. Nah, bisa dalam bentuk dua bentuk. Bisa dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Nah, demikian juga ini. Iya. Maka di sini apa? Yastakbirun, mereka sombong. Bisa dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'ir majnun, ini ucapan mereka. Dan perbuatan mereka jelas menunjukkan kesombongan mereka. Ya, baik. Demikian. Dan banyak sekali faedah dari ayat ini. Nah, walhasil kata Syekh Utsaimin kesimpulannya, annalladzina yad'una anna ma'na la ilaha illallah ay la qadira 'ala al-ikhtira' illa huwa. Kesimpulannya bahwasanya orang-orang yang mengaku-ngaku bahwasanya makna la ilaha illallah adalah yang tidak makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali dia, ini kecuali Allah. Aw yaquluna wa hum ya'buduna ghairahu, atau mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mereka juga beribadah kepada selain Allah, kal auliya, seperti beribadah kepada para wali. Hum ajhal min abi jahlin, maka mereka adalah orang yang lebih bodoh daripada Abu Jahal. Ya. Nah, makanya di sini sebutkan apa? Qaddah Allah man Abu Jahlin a'lam minhu bi asli Islam. Semoga Allah tabaraka wa taala menghinakan orang tersebut, orang yang Abu Jahal saja lebih paham, lebih tahu daripada dia tentang dasar, prinsip dasar Islam. Ya. Ini celaka orang yang mengucapkan atau apa yang dirinya, yang mana Abu Jahal justru lebih paham, lebih tahu daripada diri dia tentang prinsip Islam ini. Nah, oleh karena yang kata Syekh Utsaimin, wahtarazal muallifu fi adami dzikri man ma'a Abi Jahlin, di dalam ucapan terakhir ini Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab hanya mengatakan qabbahallahu man Abu Jahlin, tidak disebutkan wa man ma'ahu a'lamu. Ya. Kenapa tidak disebutkan waman ma'ahu? Padahal di awal kalimat apa? Anna Aba Jahlin waman ma'ahu. Ya. Ya'rifuna muradan Nabi SAW. Bahwa Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya, mereka mengenal, mengetahui maksud dari Nabi SAW. Tetapi ketika mendoakan keburukan, orang yang bersama Abu Jahal tidak didoakan. Qabbahallah man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Celakalah orang yang Abu Jahal saja lebih tahu daripada dia tentang prinsip Islam ini. Ya. Tetapi tidak sebutkan waman ma'ahu. Kenapa? Ihtarazal mu'allif fi adami dzikri man ma'a Abi Jahlin. Mu'allif ini tidak menggabungkan, tidak memasukkan, tidak menyebutkan orang yang bersama Abu Jahal. Siapa orang yang bersama Abu Jahal? Abu Jahal tadi, ya. Ibnu Abi Umayyah, ya. Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian siapa? Al-Musayyab kemarin, ya. Nah, maka apa? Orang-orang yang bersama Abu Jahal ini li'annahum aslamu, tidak disebutkan oleh Syekh karena mereka masuk Islam. Al-Musayyab masuk Islam, ya. Bahkan mengikuti bai'at Ar-Ridwan, ya, tahta syajarah. Baik. Demikian juga Abdullah bin Abi Umayyah juga sama, ya. Beliau juga masuk Islam. Wa bidzalika saru a'lam mimman ba'dahu. Oleh karenanya mereka menjadi orang yang lebih tahu dari orang-orang setelah mereka. Ya, Al-Musayyab menjadi lebih tahu, lebih paham tentang Islam. Ya, kenapa? Karena masuk Islam. Khasatan man hum fil usuril mutaakhirah fi zamanil muallif rahimallah. Terlebih lagi orang-orang yang berada pada generasi yang belakangan dari zamannya penulis, ya, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Baik, demikian. Maka ini ikhwati a'azani wa sakumullah, kenapa Syekhul Islam tidak memasukkan kalimat qabbahallahu man Abu Jahlin, tidak disebutkan juga waman ma'ahu, ya. Padahal di awal beliau menyebutkan anna Aba Jahlin waman ma'ahu, ya, begitu. Baik, ini hikmah atau alasan kenapa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala tidak memasukkan mereka ke dalam doa ini. Nah, demikian. Dikarenakan mereka masuk Islam dan mereka baik dalam Islamnya sehingga mereka terjaga, dijaga oleh muallif kehormatannya dengan tanpa dimasukkan ke dalam doa beliau rahimallahu taala. Baik, naktafi bi hadzal qadar. Aqulu qawli hadza sallallahu walakum. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.